Alhamdulillah. Terima kasih. Ini teh SM. Ini kelas berapa yang ini? Alhamdulillah anak saya bisa sekolah, dapat beasiswa dari BPU dari Tauhid ya, bisa meneruskan perjalanannya. Pendidikannya di Bandung selama 3 tahun di sana. Alhamdulillah saya bersyukur dengan kondisi saya seperti ini. Saya sangat bersyukur sama Allah, sama semua kru DPU. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur DPU Darut Tauhid. Alhamdulillah bisa meneruskan sekolah lagi, bisa meneruskan kuliah. Alhamdulillah. Sama dan ketemuan di depan Masjidil Haram. Oh iya, siapa tahu Allah ngasih rezeki ya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi, Cung? Yang tahu mengacung. Ini kelas berapa? Masa berjanggut? Ini yang ini dulu ada. Ini ibu kelas berapa? Kelas 24. Jenggot dulu, apa mbah? Nggak boleh nyontek, mengapa? Ah? Perbaiki akhlaknya benar, tapi belum lengkap. Itu baru sampai di daerah Jeddah. Oh. Bu, kenapa Rasulullah diutus ke bumi? Untuk memperbaiki akhlak dan membentuk karakter yang baku. Itu mah gambar agim, bu ya. Jangan ngarang, hadirin. Cung, sing tahu. Dek, ayo ngacung. Apa? Indama. Oh. Li utam mimma makhabak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk akan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu kenapa Rasul diutus ke bumi, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sudah ada akhlak tapi tidak sempurna. Purnanya akhlak yaitu dengan la ilaha. Banyak orang yang berbuat baik tapi belum tentu karena Allah. Banyak orang yang menolong tapi belum tentu karena Allah. Sempurnanya akhlak seseorang kalau dia punya tauhid, yaitu la ilaha. Nah itu kuncinya. Siapa orang yang bagus Islamnya? Lihat apanya? Akhlaknya. Siapa murid yang paling sukses? Lihat akhlaknya. Siapa guru terbaik? Lihat akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya? Lihat. Ya benar, akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu cara sederhana disebut respon spontan. Ini sedang duduk begini, kelihatan ini akhlak yang asli ya. Ini semua lagi soleh, ibu lagi soleh-solehahnya hari ini ya, lagi pang solehahnya. Nanti pas keluar tidak, lu kelihatan akhlaknya gelo sih, kemana senang? Respon spontan. Lagi duduk ada yang kentut. Eh, yang benar lo. Ini kan pengajian. Pakai dong otak. Akhlak. Ada juga yang tut. Alhamdulillah, teman saya ini sehat. Diri sudah nahan mati-matian tapi tidak tertahankan. di pasti malu, saya tidak boleh pura-pura tahu. Hei, tenang aja mbak, gak kenaran kok. Kita jaga perasaannya. Tiba-tiba peledak bau, berarti hidung saya normal. Bisa mencium bau karbit di sebelah saya. Gak akan lama, paling beberapa detik juga berlalu. Beres. Naik motor. Akhlaknya jelek. Ah, cilaka nih. Padahal cuma bantus dia kak. Berakhlaknya baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bah, gimana nih ban metus? Kan segala ada waktunya. Ini artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Alhamdulillah. Tapi kan masih jauh nih ke sana. Alhamdulillah, artinya kita akan olahraga. Ayo, saya yang naik, kamu yang dorong. Begitu. Sederhana. Kalau orang akhlaknya baik, respon spontannya selalu baik. Kalau orang yang akhlaknya jelek atau belum baik, responnya jelek. Makanya kalau lihat orang ada waktu dia senang dan susah, dia akan bereaksi. Nah, reaksinya itulah yang lebih dekat kepada akhlak. Akhlak datang dari mana? Dari mana, Bu? Dari hati. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Bila hati jadi nyanyi, kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau sulit menghadang, hadapi dengan tenang. Tapi hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup fit, lahir batin terasa sakit. Bila hati jatuh cinta, hati-hati cinta buta, bila jadi nafsu kuda. Remaja hasud bisa, tapi bila cinta monyet hanya boleh untuk kalau adek cinta, berarti adek. Ya, yang penting bukan saya yang ngomong ya. Hadirin, nah kita akan coba sekarang bagaimana memperbaiki akhlak dengan memperbaiki hati. Disebut ada karakter baku, artinya baik dan kuat. Karakter itu dibagi 4 kuadran, ada baik, ada jelek, ada kuat, ada yang namanya karakter balem. Baik tapi lemah. Dia baik, orangnya jujur, orangnya ikhlas, orangnya tawadu, tapi tidak berani apa. Dia tidak disiplin, bahkan buang sampah aja gak bisa pada tempatnya. Dia baik, tapi dia baik, mudah menyerah. Namanya balem. Ada juga namanya jelek. Apa? Jelek dan lemah. Nih, apa sih ini? Udah karakternya sombong tapi on. Jangan menunjuk yang lain ya. Nah, biasanya nanti yang terkabul yang nunjuknya. Itu kasihan ditepuk-tepuk begitu. Dosa, adek-adek. Kita buat kesepakatan dulu ya. Boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Sepakat? Sepakat? Sepakat? Ada yang tidak setuju? Boleh ngobrol, yang ngobrol berdiri. Setuju? Yang bikin salah ngaku itu terhormat, yang salah tidak ngaku itu pengecut. Siap? Siap? Terus. Saya enggak pernah menguap di kelas juga di pesantren enggak, bikin kesepakatan aja. Begini dia ngobrol. Ngobrol enggak? Terus. Ada juga karakter jeku, apa jeku? Indonesia ini rusaknya oleh orang yang jeku, karakternya jelek tapi kuat. Di orangnya tidak jujur, sombong, tak berani, dia disiplin dalam liciknya dan dia tidak mengenal menyerah dalam korupsi. Hancurnya negara ini bukan oleh alamnya tapi oleh orangnya. Sianya yang berkarakter jeku, makanya kita ingin berkarakter kubahnya apa? Kunya tiga fondasi karakter baik. Satu, apalin. Ulangi. Dua, jujur. Tiga, tawadu. Ulangi. Yang mantap. Sekali lagi. Oh, kalau orang sudah punya ikhlas, dijamin hidupnya bahagia. Apa dalilnya? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, mati karena Allah Rabb semesta alam. Orang ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi. Sebetulnya enggak usah semuanya pula. Ibu mah seperti PAUD senior. Orang yang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling kuat dalam hidupnya. Suatu saat Allah menciptakan bumi. Bumi berguncang. Allah ciptakan gunung. Adakah yang lebih kuat dari gunung? Ada, yaitu besi. Dengan besi gunung rata. Ada yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Dengan api besi lumer. Adakah yang lebih kuat dari api? Air. Dengan air api padam. Adakah yang lebih kuat dari air? Angin. Dengan angin, air diangkat, dihempas. Adakah makhluk yang lebih kuat daripada angin? Ada? Ada. Orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Artinya manusia yang ikhlas itulah makhluk paling perkasa di jagat semesta ini. Bu, ibu. Apa ibu kurang bahagia? Nah kurang? Ah nggak tahu gitu. Pak, bapak, kenapa menderita? Karena kurang? Kurang iman, pak. Orang ikhlas mah dipuji, tidak dipuji, dicaci, sama aja. Kalau kita tidak semangat karena tidak ada yang muji, patah semangat karena dicaci, kurang ikhlas. Orang yang ikhlas seperti jantung, berdegup tiap waktu, berdetak tiap saat, tidak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri mah ambeien, yang gak enak, bisul, gak nyaman. Orang-orang yang gak ikhlas tuh kayak gitu, pak. orang yang overacting, pengen menonjolkan diri aja, pengen kelihatan hebat, kelihatan keren. Nah, ini biasanya capek hidupnya. Makanya orang yang paling banyak gaya, paling capek, karena banyak cicilannya. Adek-adek, gak usah banyak gaya, yang enak itu just the way you are. Artinya dilarang merokok deh. Adek. Orang yang paling nikmat dalam hidup adalah orang yang waqafa billahi syahida. Cukup, nah, kamu malu enggak kita punya rumah paling sederhana di antara teman sekolah, rumah ibu bapak yang paling sederhana. Kata anak yang tulus, Pak, yang bagus titipan Allah, rumah kita juga titipan. Kenapa harus malu? Manusia semuanya enggak punya apa-apa, semuanya cuma titipan. Enak loh, Pak, rumah sederhana. Satu, sombongnya, apa yang mau disombongin? Dua, enggak ada yang dengki, apa yang mau didengkiin? Tiga, enggak diminatin maling, maling masuk ke rumah kita juga prihatin. Iya kan? Makin mahal, keren, makin bagus, nyiksa. Sok, ibu punya gelang bagus. Kalau bukan tidak boleh, tapi suka nggak normal tangannya. Ya, apa kabar? Mau kemana? Siapa yang paling menderita sekarang? Yang selopnya bagus dan belum lunas, stres. Makanya adek, mau bahagia, udahlah, gak usah pengen dipuji orang, gak usah pengen dikagumi orang. Yang penting mah satu aja, Allah ridho. Makin pengen dipuji, makin pengen dihargai, makin pengen dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin dibalas budi, makin sering sakit. Jelas, Bu? Ibu, ibu gak usah lihat potret waktu SMA, ya, Bu, ya? Udah beda zaman. Dulu ibu pakai seragam SMA, lucu. Sekarang dipakai lagi, lebih lucu. Udah beda zaman, ya? Teruskan. Mau tahu rahasia ikhlas? Jawab nih. Ada orang, tidak ada orang. Allah ada tidak? Orang tahu, orang tidak tahu. Tidak. Orang lihat, orang tidak lihat. Allah lihat tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ah, mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Jawab. Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang ketuker? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi balasan dari Allah? Ya amal mithqala dzarratin khairiyyah. Perlukah kita nunggu orang balas budi? Nah, kalau bisa mengamalkan itu enak. Nah, lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan, lakukan, ah, itu bahagia. Bu, kalau ada perasaan ibu, aku suamimu, aku yang benar-benar berjuang, bapak yang menafkahi kalian, rumah ini tetesan keringat bapak, kalian makan jerih, bapak yang capek tahu. Perasaan ibu bagaimana? Bangga atau enak? Senang atau senang? Makanya ibu juga jangan ngomong ke anak-anak, ini ibu Muna, ini ibumu. Anak-anak heran, kok ibu lupa ya? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Tahu gak di hati anak apa, Bu? Siapa yang gitu, Bu? Makanya gak boleh ngomong-ngomong jasa. Ya, Ma, dengerin. Ya Pak, jangan centil lagi ya. Pokoknya mah kita mah lakukan, lakukan, lakukan, itu rahasia ikhlas. Enteng hidup Pak. Beratnya hidup kalau sibuk ingin dipuji orang. Dengerin dek, Lukman Hakim ngajarin anaknya, nak, kemot ke pasar, siap, keluarin kendaraan. Kalau dek, pertama naik bapak, dituntun anak, sampai ke sebuah bukit, ini si bapaknya perasaan, enak naik keledai, anaknya nuntun, zolim, salah. Bapak turun, anak naik. Sampai bukit yang kedua, lagi orang, iya anak kurang ajar, masa dia naik nuntun, zolim, salah lagi. Bapak naik salah, anak naik salah, naik berdua. Sampai bukit ketiga, ini orang tidak berdiri kekeledaian, keledai satu dinaikin duaan, zolim, salah lagi. Akhirnya turun dari keledai dua-dua, serba salah kan? Tuntun saja sampai ke pasar, kata orang pasar, ini orang bloon, boleh dinaikin. Nah itu, kalau engkau ingin dipuji orang, kalau engkau ingin dinilai orang, sepanjang hayat hidupmu menderita. Karena tiap orang beda-beda sudut pandangnya. Makanya, lillahi ta'ala, lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan? Menyebutnya kebaikan, menuntut orang berterima kasih, perlu tidak? Tidak, pasti ada balasannya. Mendengar cerita tentang orang ikhlas? Ini buat saya bukan? Alhamdulillah. Sesuaikan, ya. Bisnis sorbannya aja. Pas? Maaf saya duduk ya Pak ya. Pernah dengar cerita tentang Adi enggak? Adi anak SD. Pak, saya pengen mau wisata. Kapan di hari Sabtu? Udah telat nih daftarnya. Sekarang 27. Baik Adi. Nanti malam maghrib sholat jamaah, kita doa ke Allah ya, karena Allah yang menentukan di maghrib hari suruh doa di Allah, minta duit 27 ribu, pelit, 27 ribu aja harus sholat maghrib. Adi gak boleh gitu ngomongnya, doa bagus ya Allah, minta duit di, bukan para uang, kamu pergi tuh Allah yang nakdirkan. Ya Allah, saya minta pengkata bapak saya aja. Maghrib doa, isya doa, subuh doa. Subuh-subuh. Adi sini. Berapa? 27 ribu. Nih. Alhamdulillah dikabulkan. Tunggu dulu, Di. Ini uang buat sedekah. Bayarin teman kamu yang ngapa uang. Adi mana Pak? Adi insya Allah nanti diurus oleh Allah. Wah, kalau Adi gak bayar, nanti kata guru Adi gak boleh pergi. Di, pergi itu bukan kata guru. Pergi itu bukan kata bapak. Pergi itu kata Allah. Kalau Allah menakdirkan pergi, kamu bakal berangkat. Adi gak ngerti Pak. Udah gak apa-apa, sedekahin. Sampai di sekolah, saya bayar. Oh benar Di, kamu belum bayar. Tapi kata bapak saya ini buat sedekah, teman yang gak bayar. Oh gitu Di, terus itu emang belum bayar. Ya udah buat dia aja. Kamu main. Saya kagak ngerti. Kenapa duitnya disedekahin? Oh Adi maaf, kalau walaupun Adi sedekah, kalau Adi gak bayar, tetap gak bisa pergi. Apa saya pergi kan kata guru, kata Pak, tapi kata Allah. Wah, gak ngerti Adi lah. Sama Bu, saya juga gak ngerti. Malam Sabtu Adi bete. Sabtu pagi habis sholat gak mau mandi, gak mau pakai baju yang benar buat sekolah. Di, kenapa ke sekolah? Kan belum bayar Pak. Bisa ikut Di, niat udah, sholat udah, doa udah, sedekah udah, prasangka ke Allah udah, pergi di sekolah. Kita belum kira Allah seperti apa. Si ibunya nangis, aduh pala kasih 27 ribu daripada gitu. Kasihan si Adi, tenang bu, semua buatan disaksikan Allah. Sampai di sekolah, sholat di kemusola, sholat ya Allah. Adi udah nyampe sekolah. Tiba-tiba KM keluar di bis. Adi, kamu kok gak naik sini? Wah, Adi berbunga-bunga. Kenapa kamu gak naik? Karena Adi belum bayar. Oh, belum bayar. Berarti kamu jaga sekolah dong ya. Oke deh, mulai ya Adi. Akhirnya bis pergi, semua dadah. Dadah Adi. Termasuk yang dibayarin. Oh, Adi hatinya hancur. Aduh, ya Allah. Balik lagi ke musola. Ya Allah, kok gini-gini amat. Sedih, Adi. Kasihan keluar dari musola, baru ketemu. Ada mobil Alphard hitam. Cip, berhenti. Pintu kebuka. Keluarlah Ade, teman sekelasnya. Di, oh udah sepi, mana bisnya? Udah pergi deh. Waduh, saya telat, macet. Kamu kenapa? Saya sudah belum bayar. Oh, naik ke ibunya. Bu, bis udah pergi. Udah gak apa-apa, nak. Emang kita yang salah telat. Ayo kita susul. Kenapa teman kamu di sana? Dia belum bayar. Ya udah sama kita aja. Mobil kosong. Sini nak, naik sayang, naik. Iya naik, ayo kita susul bisnya. Jering, jering, jering, jering. Oh. Duduk, aku duduk sendiri. Mulailah Adi mengeluarkan air mata. Nangis dia. Oh benar. Allah ternyata pergi mah bukan masalah uang. 27 ribu desek-desekan, saya mah gak bayar, meni enak begini, alhamdulillah. Si Ade nanya, Ade, kamu pakai nangis, baru pertama kali ya naik Alphard. Sombong si Ade, salah didik tuh. Sampai di rest area, mobil berhenti. Anak-anak makanan dulu, belanja. Naik lagi, Nina buat Adi pizza, jus. Oh, hasil tante is lagi. Adi, kenapa kamu nangis melulu? Ya ngebayangin teman-teman bayar 27 ribu dapat roti satu, Adi bayar segala ada. Kata bapaknya di rumah, mak, kalau si Adi jam 7 belum datang, berarti dia takdirnya pergi. Kalau pulang, itu sebaik-baik takdir. Tahu-tahu, jam 7 malam. Bapak, mak, boleh di pulang. Aduh, Adi happy. Ini bawa talas, ini kunyit, kumpit, mak. Sambil meluk papa, benar kata. Halo, halo. Mau mak kejadian. Jelas adek-adek, makanya lakukan adalah yang terbaik ya, doa terbaik, ibadah terbaik, Allah pasti semuanya, setuju? Sudah habis momennya, jangan emosi dong, biasa aja pakai melotot begini, emang siapa yang berhenti? Jadi gang begini saya. Dua, karakter baik yang kedua adalah jujur, terpercaya. Hei adek-adek, Nabi Muhammad itu ganteng. Nabi Muhammad itu waktu muda itu pinter. Keren. Powerful. Ya. Tapi tidak terkenal disebut si ganteng. Tidak juga terkenal disebut si tidak terkenal disebut si pinter, tapi terkenal disebut Al-Amin. Seorang pemuda yang sangat kredibel. Bicara pasti, yang kalau janji pasti ditepati. Beri amanah, tidak pernah khianat. Akibatnya, itu orang berlomba mengasih modal. Nih, cari modal. Kalau belanja, saya senang dibeli oleh Muhammad. Karena akhlaknya baik. Gak pikirin yang beli, yang dibeli. Kalau sudah punya barang, itu Muhammad bawa barang, kita beli sama dia. Gak pernah timbangannya. Persulit. Akibatnya yang punya modal untung, yang beli untung, dan Rasul pun beruntung. Makanya waktu nikah tuh, saya dengar maharnya tuh 100 ekor unta muda. Oh, kalau di rupiah berapa tuh? Kali 15 ribu juta, kali 100, 1,5 miliar. Mana ada sekarang di Indonesia yang nikah maharnya 1,5 miliar? Banyaknya mah sepat, kena 30 ribu, saya jadah 25. Hei akhwat, jangan mau ya punya suami kurang modal kayak gitu. Minimal 1 miliar. Tapi kayaknya gak akan nikah-nikah ya. Nah, mau sukses adik-adik. Pokoknya awal kesuksesan itu jujur. Barang siapa yang jujur, hidupnya akan mulus dan sepanjang hayat mulus. Barang siapa yang tidak jujur, pasti babak belur dan akhirnya hancur. Makanya mulai sekarang lah jujur. Gak apa-apa, nilai bagus, yang penting jujur. Daripada nyontek nilai jelek. Setiap orang nyari orang jujur, benar? Ibu, mau punya anak pembohong, anak jujur? Guru, mana guru? Bro, mau punya murid jujur atau murid ketipu? Jujur. Anak-anak, mau orang tua jujur atau orang tua pembohong? Semua cari orang jujur. Pak, bapak, pak, mau punya istri yang bohong atau istri yang jujur? Tuh, jujur, bu. Ibu, maukah punya suami jujur? Maukah punya suami jujur? Apakah ibu ya, kalau suami ibu mengatakan yang sejujur? Yeah, gini ibu, ibu suka nggak jelas ah. Ibu teh maunya gimana? Mau punya suami jujur, kira-kira mau jujur nggak boleh gimana sih? Pusing saya ini ya. Nah ibu bapak, di Indonesia ini rusaknya bukan kurang orang pintar, bukan kurang orang hebat, tapi yang menjadi masalah di Indonesia kurang orang jujur. Makanya wah susah bangun negeri ini kalau orang-orang yang tidak jujur. Katanya di Australia, adek-adek, Australia itu kan tanah benar. Lu yang nakal-nakal dari Inggris, dari persemakmuran dibuat Australia. Tapi kenapa sekarang jadi secara duniawi maju di sana? Karena sekolah di sana mah matematika penting, biologi penting, tapi yang lebih penting tidur. Kalau orang sudah tidur, jadi apapun dia akan rusak. Satu tempat pendidikan atau jujur Norwegia kalau tidak salah ya, itu sekolah mati-matian mendidik kejujuran. Kalau sudah tidak jujur, habis oleh para pemimpin yang tidak jujur. Nah, Indonesia terrepot pak, masih lama berjayanya. Karena kita mau ujian juga yang jujur. Ada yang guru-gurunya ngarep-ngarep nilai anaknya bagus, nilai muridnya bagus, ingin lulus 100%, belain gak jujur. Itu mah zalim. Boleh. Dek, apa-apa dihina orang yang penting jujur. Pernah memang ada yang nikah, sakit hati. Udah nikah, ternyata, kamu gini-gini amat. Tahu gini saya gak mau nikah sama kamu. Kamu gak punya apa-apa kok gak jujur. Kata siapa aku tak jujur? Bukankah? Aku sudah katakan. Ketika engkau tanya, kau punya apa mas? Aku tidak apa-apa selain dirimu. Oh, so sweet. Kamu jawabannya sweet. Padahal jujur, kamu punya duit, kamu punya apa-apa. Halo? Gimana kalau kita jujur dimarahin orang? Gak apa-apa. Dengerin ya. Dimarah orang tuh gak ada apa-apanya. Yang bahaya itu dimarah oleh Allah. Allah ridho. Allah yang ngatur karya. Kalau tidak jujur, kita akan terpenjara oleh kejujuran kita. Jangan pernah tidak jujur. Lebih baik dihukum karena jujur daripada dipuji karena tidak jujur. Pak, bapak, pak, obat ya. Tiga, apa yang ketiga? Tawadu. Tawadu itu lawannya? takabur. Orang sombong itu pernah gak ketemu orang yang gak ngomong apa-apa, tapi dia juga gak ngomong, tapi gak enak dekat dengan orang, gak begitu. Nah, biasanya orang sombong cirinya dua, batalul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap orang sombong punya turunan, nanti penyakitnya deng SMS. Terus melihat orang senang, senang melihat 85 tiba-tiba di ruangan belak. Bila hati kian dengki, tak real teman punya tinggi, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Tidur tak pakai, hati tetap bersamamu. Jaga. Masih hafal bu? 10 tahun di Alkumat yang. Ini kan lagu kebangsaan. Terang. Entera hidup ini. Semangat pak. Masa bapak hafal? Ini kan lagu kita dulu pak. Cahaya ibu, cahaya aki-aki lagi. Udah lupa ibu ya. Emang belum tahu ya ini ya. Lahir tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? 2000 waktu akhir dulu enggak? Kecil-kecil ngikutin berita ya. Ya udahlah enggak apa-apa. Apa pak ngangguk-ngangguk lagi pak? Pake ngangkat jempol. Dia juga mikir kenapa kok saya aja heboh ya kan? Sah menurut agama, sah menurut negara, harusnya biasa-biasa aja. Dan dari finilah aja biasa, kenapa giliran saya heboh? Tahu jawabannya? Karena dosa saya sangat banyak, sehingga menggugur terus dihina banyak orang. Nah, tahu rahasianya tawadhu Rasulullah SAW? Yang pertama, orang supaya tidak sombong harus senang menerima nasihat. Orang sombong mah udah merasa dirinya benar, gak mau dinasehatin, makanya dalam kebohan kelakuannya. Sini. Adek, nanti sebelah sana pintunya, akhwat boleh sebelah situ. Enak mana, jempol atau telunjuk? Tahu dari mana, emang pernah ngemut jempol saya? Mending kan buka, mana yang lebih enak? Kepada ibu, dari akhwat, silakan. Ceri, apel, dan es krim, silakan ya. Dan khusus bapak-bapak segera dilunasi cicilannya, Pak ya. Mana yang paling enak, telunjuk, jempol, tangan terbuka? Kenapa ini gak enak? Keluarnya lagi sombong, lagi ngeluarin, saya merasa lebih dari kamu. Keluar ini. Nah ini memang keluhan kepada yang kita hormati, benar? Kepala sekolah, sini. Hati. Jangan sampai kita lari. Kenapa ini enak? Karena ini menghargai. Kenapa ini paling enak? Karena ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasul itu bu, kalau ketemu orang, tiap yang udah ketemu Rasul, pasti pula pikirannya sama. Mereka mikir begini, saya adalah orang yang paling disini. Saya adalah orang yang paling mulia di sisi Rasul. Kenapa? Karena Rasul tiap orang full atensi. Raut muka, wajah, pikir, hati. Walaupun pertemuannya beberapa menit, tapi karena penuh, maka orang suka. Nah kelemahan kita justru gak pakai atensi. Datang, Pak, saya pengennya, Pak. Iya, Bapak juga udah tahu. Ya, kalian harus jadi manusia bertakwa. Sudah dengan UUD 45 dan Pancasila. Ngomong ke anak, kesini. Jadi gak ngomong, benar? Kadang-kadang kita ngobrol, suami istri juga gak fokus. Nah jadinya kurang perhatian, itu teh kurang bagus. Orang yang full, yang tua, lihat yang muda, oh ini kata manggul, ini masih muda. Berarti mereka dosanya lebih sedikit, gitu. Ada yang muda lihat guru, ini guru. Berarti amalnya lebih banyak, bukan itu pasti. Bukan urusan saudara. Lihat yang berdosa, mungkin dia belum ilmunya. Lihat yang non-Islam, mungkin belum pernah dapat pelajaran Islam. Makanya kalau hati kita tidak meremehkan siapapun, ini supaya enggak dengar tiap orang punya takdir masing-masing. Jangankan satu sekolah, seibu sepapak, saya beda-beda tadi, benar? Main kita mikirin takdir orang, mending nyukurin takdir sendiri. Jelas, bu? Bu, jelas? Nggak usah mikirin takdir saya, ya. Saya yang jalanin. Mama urus aja suami, ya. Itu aja enggak keurus, ya. Ada yang mau enggak ngerti, cuma. Nah, ayo sing sopan ke siapapun. Makin kita senang menghormati orang lain, makin untuk hati makin nyaman. Makin ingin dihormati orang lain, makin capek. Makin menuntut orang lain menghargai, makin letih. Makin gampang tersinggung. Udah dengar belum yang beli jeruk? Beli mangga. berapa ya mangga ini? Nah, ini keren. Si Bibi lagi bete. Ibu, masih banyak tanya, lihat tuh, barunya tersinggung tas ibu. Kok tukang dagang judes sekali begini? Kok ada ibu-ibu rewel banget? Amin, amin. Baru sekarang pedagang seperti soda. Sama, saya juga baru sekarang lihat pembeli ke ibu. Kurang aja, saya tidak mau beli di sini. Ya Rin, masih banyak pembeli yang lain. Pergi. Besar, karena rambutnya. Marah, masuk ke mobil, blok. Suami lagi ada apa? Diam, Pak. Ini urusan harga di luar nih. Suami aneh, nah, dimarahin. Anaknya dari belakang, mama, mama, mana mangganya? Ya, namanya juga cerita dramatis. Sesuka saya aja, jangan protes. Untung ada ibu-ibu dari PHI ini ya. Lanjut di sana. Berapa mangga ini? Sama aja, lihat dulu. Baru nanya, itu tiap mangga udah saya spidolin. Jarang deh ada mangga di spidolin gini. Mau beli, mau deh. Beli sekilo. Kilo? Keren-keren dulu dikit. Enggak apa-apa, perutnya sekilo. Tenang sih, ibu. Bu, ini 15.000, uang ibu 20.000, kembaliannya 5.000. Sedekahin ke saya ya, saya lagi gak punya duit, bu. Orang sedekah itu digugurkan dosa, dilipat gandakan rezeki, ditolak bala dan musibah. Ibu, singgih kelas, bu. Cuma mau silo. Ya. Boleh, dek. Terima kasih ya, dek. Biasa-biasa aja lah. Jangan centil, siap, dek. Tenang, ditanya tuh sama si ibu yang murid-murid tadi, ya. Mbak, ini gimana ngadain tukang dagang error? Saya juga udah lihat tadi ibu marah-marah. Persis kayak saya dulu. Dulu saya emang bu tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah. Hasilnya saya komplikasi. Saya semacam penyakit darah tinggi, lalu kurang darah. Bayangkan darah tinggi kurang darah, entah yang ada gitu penyakit kayak ngarang aja bu. Udah gitu kali gatal, karena kan gemel, sesak napas, dan saya nahan jadi ambeien. Wah, segala macam. Terus gimana sembuhnya? Nah, setelah saya pakai rumus, saya bisa sembuh. Apa rahasianya? Rahasianya sederhana. Saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang ngomong jelek, ya itu mah dia yang ngomong. Kenapa saya harus ikut jelek? Masa dia ngomong jelek, dia melotot, saya melotot. Dia menghina, saya menghina. Kalau begitu mau ngapain saya? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Mau ngapain secara agama? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. No way, man. Aku tak mau dijajah oleh keburukan orang. Orang mau ngomong buruk, saya mau ngomong baik. Orang mau pelit ke saya tetap mau dermawan. Dia mau melotot, enggak gede perih. Nah, begitulah. Kamu jelek. Kamu cakep. Masa? Bukan deh. Monyet lo. Bukan. Beres. Hadirin, jangan mengatur keburukan orang. Ya, bu. Bisa panjang ceramahnya nih. Nantilah depan sisanya ya. Hah? Kelamaan. Belum tentu hidup lagi, bu. Oke, baik. Tawadu. Nabi Muhammad kalau dipanggil Muhammad, enggak begini tuh. Menolehnya seluruh tubuhnya. Begitulah seluruh tubuh. Nabi Muhammad tangan duluan. Tidak melepaskan tangannya sebelum dipasang oleh yang disalamin. Saking kepada tiap orang. Dan kalau ada tamu, Nabi Muhammad tidak berbalik sebelum tamunya pergi. Masya Allah. Ayo, bu. Makin ingin dihormat. Hormat ke tiap orang. Yang besar, jadi sampai yang muda. Yang muda, menyayangi orang tua. Begitulah. Dan itu nyaman. Dengan memberi. Ingat ya. Orang tawadu itu senangnya me. Orang yang sengsara, senangnya di. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disayangi, ingin di ke makhluk, nyesek di sini. Harusnya ke makhluk, me, ingin memberi, ingin menghargai, pasti enak di sini. Karakter kuat, apa yang pertama? Berani. Setiap saat kita harus ngambil keputusan. Bangun, jangan. Itu keputusan yang salah. Tahajud, jangan. Ya, sampai garis panjangnya di angka 5, nah itu pasti tidur lagi tuh. Tahajud. Masjid, jangan ke masjid. Nah itu pemberani itu adalah orang yang ambil keputusan apa yang Allah sukai. Kalau seorang ke kita, astagfirullah, maafin. Punten, disangkanya, astagfirullah, maaf. Balas, jangan ambil keputusan apa. Ya, Allah sukai gimana? Kalau orang minta maaf, apa yang Allah sukai? Maafkan atau balas? Baiklah, dek. Gak mungkin ada yang nyamuk. Ya. Dan kalian harus bisa membedakan nyamuk dengan pipi ya. Tapi kok udah mau nempeleng lagi. Bagaimana beraninya? Kasihin atau tangkis? Itu mungkin ya. Atau ambil batu. Nih lihat men. Pilih. Kebat. Gitu. Kalau ada orang zalim, minta maaf. Keberanian kita adalah memaafkan. Kalau ada orang zalim, mau berbuat zalim lagi, maka keberanian kita olah kezalimannya. Lagi di toilet, tiba-tiba ketua reset. Anuzan. Diapain, Bu? Apa? Ambil sendal, terus pengendara udah ketua kecil telentang diinjak. Kemana kejangan anu? Kalau badak telentang diinjak boleh. Ambil keputusan, ini ketua ciptaan Allah. Kerjanya bertasbih. Dia cukup keputusan kita tolong. Lu, siapa tahu dia mau nikah di ruang sebelah, ya. Allah lihat enggak? Allah enggak? Suka enggak? Boleh jadi itu yang bisa bikin kita apa, Tuhan? Ambil keputusan apa yang Allah suka, itulah pemberani. Uang ada 100 ribuan, ada 1000an, ada tahu kan? Betul gitu ya. Dia mikir, mana yang harus saya sedekahkan? 100 ribu atau 1000? Akhirnya dia putuskan yang 100 ribu. Yang 1000 dimasukin kotak infak. Tiba-tiba yang kumpulin kakek-kakek. Ngasih uang 100 ribu. Luar biasa kakek nih. Tua-tua, sederhana, sedekahnya 100 ribu. Masukin aja. Tepuk lagi. Apa kek? Kisahku jatuh. Nah itulah hadirin sekalian. Makanya harus punya keberanian. Orang pemberani adalah yang berani mengambil keputusan apa yang Allah suka. Merokok jangan, merokok jangan. Mana yang pemberani? Hah? Ya kalau lagi merokok mah tuh bisa apa lagi oleh rokok aja udah kalah benar. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Pak Guru, Pak Guru, setujukah murid-muridnya merokok? Setujukah muridnya merokok? Jangan ditolong oleh gurunya. Kalau ada guru yang merokok, pilihannya cuma dua. Satu, berhenti merokok, atau berhenti jadi. Kenapa ini tertekan begini, Bapak? Dek, saya tidak merokok dari dulu. Teman-teman SMA suka ngehina, Gim, bencong lu. Kenapa nyebut bencong? Masa laki gak ngerokok? Saya gak jawab. Tong, ternyata merokok semuanya, hadirin. Akhwat, nanti ya pesen A kalau mau nikah. Punya suami ganteng boleh. Kita boleh-boleh. Tapi lihat perokok atau tidak. Kalau suaminya perokok, nasibnya sudah tertulis di bungkus rokok. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Jadi walaupun gagah-gagah aslinya ya, sudah tertulis di bungkus rokok. Lebih baik batalkan. Tapi udah bikin surat undangan A, bikin aja surat pembatalan ya. Dek, jangan ada yang ngerokok ya. Uang minta-minta ke orang tua. Dan saya lihat rokoknya kayak yang kurang kerjaan. Sedoti. Sedoti. Dan wajah rokok gak ada yang bahagia. Kayak yang depresi. Gak ada rokok sambil senyum. Terengah. Kurang jalan ngerokok ya. Saya mau melihatnya, oleh rokok aja udah kalah, gimana dia ngerti hidup? Bagaimana dia ngejaga rokok? Benar? Dia aja gak sanggup melawan godaan rokok, apalagi godaan yang lain. Semua pengguna narkoba diawali dengan rokok. Makanya mudah-mudahan sekolah kita ini bebas asap rokok. Amin. Tiga, nomor berapa? Kok gak tamat-tamat sih? Apa yang kita terkuat? Disiplin. Air yang lembut, celak, bisa melubangi batu. Itulah kekuatannya disiplin. Jangan ingat omongan ini ya. Gak boleh ingat, awas, gak boleh yang ingat. Al-Quran, tembok, dinding, Al-Quran, lampu, angin, speaker, Al-Quran, daun, karpet, meja, Al-Quran, gelas, botol, jam, Al-Quran, kipas angin, kopiah, kerudung, Al-Quran, lantai, botol, kamera, ingat? Tuh, aneh, gak boleh ingat aja, ingat. Tahu sebabnya? Disiplin. Ada yang boleh cerita diri? Kemarin ada pertandingan push up di pesantren. Padahal dengan pada kita latihan. Ayo 10 mulai tumbang, 20 tumbang, ada yang 30. Siapa pemenangnya? I am the winner, Pak. Saya 150 kali push up. Padahal sudah kakek-kakek sudah 56. Tapi karena tiap hari disiplin, push up. Masya Allah, ternyata dengan izin Allah, kalau disiplin itu membuat badan lebih kuat. Jadi sebetulnya ini bukan masalah jago, tapi masalah disiplin. Adik kalau mau tahu mana, betulnya bukan jago memanah, tapi disiplin latihan memanah. Terus saja, pernah lihat tuh seorang pemanah yang sangat hebat ya, kencing, kena. Sampai kancing yang kecil pak, di barca, kena. Kenapa? Karena sehari minimal 3.000 kali mana. Udah bersatu aja antara hati dengan anak panah tuh. Kiri kanan, jarak jauh, kena. Kenapa? Kata kuncinya adalah disiplin. Makanya adik-adik, siapa yang bakal sukses di sini? Al-mu'minul qawi khairun ahabu ilallah minal mudhi'if. Wa fi kulli khairin. Mu'min yang kuat, baik, dan lebih dicintai oleh Allah dari mu'min yang lemah. Walau dalam kebaikan, kuat, disiplin. Pokoknya kalau ingin kuat fisiknya harus disiplin. Nih, di tempat kami, Pak, di sekolah-sekolah kami, yang ranking 1 sampai ranking 10, ada cirinya, Pak. Cirinya apa? Para penghafal Quran. Kemudian ada juga yang lulus sampai IP-nya 4. Berarti sempurna A.